Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bab ma jaa'a fir ruqa wat tamaim. Bab apa yang datang ay minal ahkam fir ruqa wat tamaim. Apa yang datang dari hukum-hukum tentang ruqyah, ruqyah. Ruqa bentuk jamak dari ruqyah. Tamaim bentuk jamak dari tamimah. Ruqyah adalah jampi-jampi, sedangkan tamimah adalah jimat-jimat. Mana maja'a ay ja'a minan nahi wa ma warada 'an salafi dhalik. Bab maja'a fir ruqyah wa tamaim. Bab apa yang datang tentang ruqyah, yakni tentang hukum ruqyah. Apa hukumnya? Dilarang. Wa ma warada 'an salaf, dan juga apa yang diriwayatkan dari salaf tentang ruqyah dan tamimah. Qala al-musannif rahimahullah fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana ma'an nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fi ba'd asfarih fa arsala rasula an la yabqayanna في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Disebutkan oleh musannif rahimahullah sebuah dalil. Disebutkan dalam kitab sahih, yakni dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Di sahihain. Dari sahabat yang mulia Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ba'di asfarih, di beberapa safar-safar beliau. Fa arsala rasula, kemudian diutuslah seorang rasul. Apa itu seorang rasul? Seorang utusan. Berarti rasulu rasulin. Rasulnya rasul, utusannya seorang nabi, utusannya nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tadi, berangkat engkau ke seluruh pasukan dan sampaikan pada mereka alla yabqayanna fi raqabatin aw raqabati ba'irin qiladatun min watar aw qiladatun mutlaqan illa quti'at. Utusan Nabi tadi disuruh dengan satu perintah, yaitu sampaikan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin, jangan tinggalkan di leher-leher seekor unta pun, tidak boleh ditinggalkan satu qiladah. Qiladah adalah yang dikalungkan di leher-leher binatang ternak, kendaraan-kendaraan atau tunggangan-tunggangan. Dalam satu lafaz disebutkan min watar. Watar adalah senar atau yang biasa dipakai untuk busur panah. Apa kalian sebut? Kalau busur panah, ini ada senangnya kan? Apa yang namanya? Ah, jadi tarik senar? Apa? Tali? Tali busur boleh, tapi tali itu tidak elastis. Kalau ini elastis. Baik. Dia disebut dengan watar. Biasanya mereka kalau busurnya sudah ikhlaulaqa. Ikhlaulaqa itu sudah kendor, sudah enggak bisa dipakai lagi, dia buang. Dia ganti. Tetapi perasaan orang-orang Arab ketika itu bahwa ini biasa dipakai untuk berburu, biasa dipakai untuk membunuh, untuk berperang, maka ada sesuatunya. Maka senar tadi yang bekas, yang sudah ikhlau lakwa, yang sudah kendor tadi, dikalungkan di leher binatang ternak dengan harapan memiliki kekuatan atau memiliki sesuatu kekuatan gaib dan sebagainya. Maka Nabi SAW sejak menyatakan la ilaha illallah dan sedang mengajarkan Islam, memperingatkan dari yang seperti itu, bahwa itu tidak boleh. Fa arsala rasulan, maka Nabi mengutus seseorang sahabat untuk mengumumkan pada pasukan, an la yabqayanna, jangan disisakan di leher unta-unta kalian satu kiladah pun, satu kalung pun dari senar tadi, dari tali busur, atau kiladatun tanpa ada kalimat min watar maksudnya, atau kalung apapun begitu, illa quti'at, tidak disisakan satu kalung pun yang dari senar ataupun tidak di leher-leher binatang ternakmu kecuali putuskan, buang. Demikian hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim. Sahabat Abu Bashir, perawi hadis ini, dikatakan dengan nama Abu Bashir, kunyah, difathahkan awalnya, dikasrahkan, al-mu'jamah, yakni shin yang bertitik. Qila, dikatakan namanya adalah Qais ibn Ubaid. Demikian dikatakan oleh Ibn Sa'ad. Dan berkata Ibn Abil Bar, la yuqaf lahu ala ismin sahih, tidak bisa didapat nama yang benar dari beliau, nama yang sahih, aslinya siapa tidak diketahui. Yang jelas diketahui bahwa beliau adalah sahabat, syahid al-khandaq, ikut perang khandaq, wa mata ba'da sittin, dan meninggal setelah 60 tahun. Wa yuqal, dan dikatakan innahu jawazal mi'ah, dikatakan pula bahwa dia berumur lebih dari 100. Wallahu ta'ala a'lam. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersama Nabi dalam satu safar bersama rombongan pasukannya, dan Nabi mengutus seorang untuk mengumumkan fi ba'di asfarih. Fi ba'di asfarih, kata Al-Hafidh, aku tidak bisa memastikan ala ta'yinihi, enggak bisa memastikan ketentuannya safar yang mana dan di mana. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ibham ta'yin safar tidak menjadi masalah. Tidak diketahuinya safar apa itu tidak mengganggu kesahihan hadis. Tidak mengganggu kesahihan hadis. Tidak seperti perawi yang majhul, rawi fulan majhul, lam a'rif lam uqif ala ta'yini, aku enggak bisa menentukan siapa. Ya majhul rawinya, maka dhaif riwayatnya. Tetapi kalau di dalam matannya ada sesuatu yang tidak diketahui, safarnya safar apa, atau harinya hari apa, pernah pada satu hari Nabi mengatakan demikian, apa-apa, tidak mempengaruhi kesahihan hadis, tetap dia sahih. Fa'arsala rasulan, Nabi mengutus seorang, diriwayatkan dalam riwayat yang lain, nama orang tersebut adalah Zaid ibn Harithah. Rawa dhalika Al-Harith ibn Abi Usamah, ibn Abi Usamah dalam musnadnya. Disebutkan oleh Harith ibn Abi Usamah dalam musnadnya, demikian dikatakan oleh Al-Hafidh rahimahullah, yani Al-Hafidh ibn Hajar dalam Fathul Bari. Qawluhu an la yabqayanna, ucapan Nabi kepada utusan tadi agar disampaikan, an la yabqayanna, agar jangan disisakan, bil musanna tahtiyah wal qaf al maftuhataini, musanna titik dua, tahtiyah di bawah, artinya ya, wal qaf yang maftuh, dan juga setelahnya maftuh, maka dibacanya alla yabqayanna. Baik, bukan yabqayna, bukan yabqina, salah, yang benar yabqayanna. Wa qiladah, sedangkan qiladah yang dimaksud di situ kedudukan yang i'rabnya marfu', ala annahu fa'il, alla yabqayanna, agar jangan tersisa. Mana fa'ilnya? Qiladatun. Qiladatun fa'il dari kalamat yabqayanna, dari fi'il yabqayanna. Maf'ulun ala annahu fa'il min watarin, adapun watar bi fathataini waw dan ta, watar tidak dibaca witir, kalau witir artinya ganjil, tapi kalau watar lain lagi. Dia ada wahid autaril qaus, dia adalah bentuk mufrad dari autaril qaus. tali busur, ya, kaus busur. Wa kana ahlul jahiliyah idza khlawlaqa alwataru abdaluhu bighairihi. Dan biasanya orang-orang jahiliyah kalau khlawlaqa alwatar, kalau tali busurnya sudah kendok, sudah kendor, sudah tidak lagi kencang, abdaluhu bighairihi, mereka akan ganti dengan yang lain. Wa qalladu bihi ad-dawab, dan yang sudah ikhlaulaqa akan dikalungkan ke leher-leher kendaraan mereka, leher-leher unta mereka. I'tiqadan minhum, dengan keyakinan dari mereka, annahu yadfa' aniddabah al-ain, bahwa dia akan bisa mencegah penyakit yang disebabkan oleh al-ain, penyakit yang disebabkan oleh mata. Ketika ada yang tidak suka, atau ada yang hasad, ada yang matanya tajam, biasanya ketika dilihat kendaraan tadi kok bagus sekali, tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati, ya. Maka mereka lindungi dengan senar-senar yang sudah kendo tadi, dikalungkan di leher-lehernya. Kalimat au qiladah, setelah qiladah min water ada au, au qiladah illa quti'at, tidak tersisa atau tidak disisakan satu kalung pun dari watar, atau kalung titik, ada kalimat dari watar kecuali diputus. Ma'nahu anna rawi syak, maknanya bahwa sang rawi ragu. Hal qala syaikhuhu, apakah syaikhnya berkata qiladatun min watar atau qiladatun saja dengan mutlakan atlaqa walam yuqayyid, mutlak tanpa mengikatnya dengan syarat apapun. Ini barakallahu fikum, syak yang seperti ini dari rawi tidak juga mempengaruhi kesahihan hadis. Tidak mempengaruhi kesahihan hadis, apalagi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab-kitab sahih mereka, yang artinya mereka sudah menganggap bahwa hadis ini sahih, dan demikian pula para ulama yang lain dalam kitab-kitab lain. Berarti kalimat dari rawi, dari sahabat, aku tidak tahu apakah mengucapkan min watar atau tidak. Dan itu bahkan memberikan faedah keraguan beliau. Apa faedahnya? Faedahnya berarti apakah itu dari watar, dari senar ataupun tidak, maka itu dilarang oleh Nabi SAW kalau dengan i'tiqad, dengan keyakinan akan menolak bala atau akan menolak bencana. Wa yu'ayyidul awwal, didukung yang pertama, marwa an Malik, disebutkan yang pertama apa yang diriwayatkan oleh Malik rahimahullah. Ana usuila anil qiladah, ditanya tentang qiladah. Bagaimana? Qala ma sami'tu bi karahatiha illa fil watar. Ini mendukung yang pertama. Kata Imam Malik, aku tidak tahu yang dilarang kecuali yang dari senar saja. Kata Imam Malik rahimahullah. Berarti Imam Malik mendapatkan riwayat yang kalimatnya min watar. Tetapi Abu Dawud menyebutkan qiladatun tanpa syak. Dan riwayat-riwayat yang qiladatun tanpa syak juga sahih. Dan sudah kita katakan tadi bahwa kalau min watar sahih dan qiladatun dengan mutlakan juga sahih, berarti barakallahu fikum, faedahnya adalah lafaz ini menunjukkan yang dari senar, karena kebiasaan orang Arab dari senar-senar yang sudah bekas mereka kalungkan, ini dilarang. Sedangkan yang am, yang disebutkan dengan mutlakan qiladatun, artinya am yashmul semua qiladah, kalau ditujukan untuk tolak bala berarti sama dengan kalung-kalung senar yang biasa dipakai oleh jahiliyah. Maka dari apapun dia, kalau tujuannya adalah tolak bala, maka itu dilarang. Qala ibn a'azakumullah, qala al-Baghawi dalam syarh sunnah, ta'awwala Malik amrahu alaihi salam biqat'il qiladah ala annahu min ajlil ain. Imam Malik menafsirkan bahwa perintah Nabi untuk memutus kalung-kalung tadi dengan alasan annahu min ajlil ain, bahwa itu karena untuk tolak bencana yang disebabkan oleh mata. Wa dhalika annahum kanu yashudduna tilkal awtar wat tamaimul qiladah wa yu'alliquna 'alayha al'ud. Yang demikian karena mereka biasa mengikat atau mengikatkan tali-tali busur tadi, ataupun tamimah-tamimah, ataupun kalung-kalung, mereka gantungkan di atasnya ud, perlindungan. Yadunnun annaha ta'simuhu minal afat. Mereka menganggap atau menduga bahwa semua itu akan menjaga dari bencana-bencana atau menjaga dari bala bencana. Artinya mereka pakai sebagai tolak bala. Fanahahum, maka Nabi pun melarang mereka. Fanahahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anha, maka Nabi pun melarang dari perbuatan yang seperti itu. Wa alamahum annaha la taruddu min amrillahi syai'a, dan mengajarkan pada mereka, a'lamahum, memberitahu pada mereka bahwa perkara-perkara tersebut, tali busur yang diikatkan atau kalung-kalung atau apa saja yang dituju dengan tujuan tolak bala, la taruddu min amrillahi syai'a, enggak akan bisa menolak kehendak Allah sedikit pun, enggak akan bisa menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Ubaid rahimahullah, kanu yuqalliduna al-ibila al-awtar, mereka biasa mengalungkan kepada unta-unta mereka tali-tali busur yang sudah ikhlaulaqat, li'alla tusibaha al-ayn, dengan alasan agar jangan tertimpa ayn. Amarahumun nabiyyu bi'izalatiha, Nabi memerintahkan untuk membuangnya, memutusnya, menghilangkannya. I'laman lahum, untuk memberitahu mereka, bi'annal awtar la tarudu syai'ah, bahwa senar-senar tadi, tali-tali busur tadi, tidak ada manfaatnya, dan gak bisa menolak bala, dan gak bisa menolak ketentuan Allah sedikit pun. Demikian kata Abu Ubaid, demikian pula dikatakan oleh Ibnul Jauzi wa ghairuhu, sebagaimana dikatakan oleh Jauzi juga dan lain-lainnya. Qala al-Hafiz, berkata al-Hafiz rahimahullah, wa yu'ayyid hadis Uqbah bin Amir. Wa yu'ayyiduhu, dan yang mendukungnya adalah hadis Uqbah bin Amir. Rafa'ahu, meriwayatkan secara marfu'. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka tidak akan Allah berikan kesempurnaan. Rahu Abu Dawud. Wa hiya ma'ulliqa minal qala'id khasyatal ain. Dan itu adalah perkara apa yang digantung-gantungkan karena khawatir ain. Itu jimat. Itulah tamimah. Berarti yang dikatakan oleh Nabi, an la yabqayanna ala raqabati ba'irin qiladatun. Jangan sampai tersisa satu kalung pun di leher-leher unta kalian, kecuali harus diputus. Ini barakallahu fikum, yang dimaksud adalah jangan pakai jimat-jimat. Berarti, apakah yang kita ambil faedah dari larangan ini? Pada senar saja, yang dari tali busur saja, atau yashmil kulla syai, dengan tujuan yang sama? Tentunya yang kedua. Tentunya yang kedua. Dilihat tujuannya. Kalau tujuannya untuk talak bala, menghindari ain, apakah dari watar ataupun bukan dari watar? Apakah dari kalung-kalung biji-bijian, atau kalung rajah-rajah, atau kalung dari berbagai macam tali-tali yang mereka beri rukyah, atau benang-benang yang mereka jampi? Maka semuanya dilarang kalau tujuannya adalah jimat, talak bala, talak bencana, menghindari ain, dan sebagainya. Intah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, an ibni mas'ud, an ibni mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, inna ar-ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Rahu Ahmad wa Abu Daud. Ini sudah dalil kedua, sudah dalil kedua. Kata musannif, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, ruqa, tamimah, dan tiwalah syirik. Jampi-jampi, jimat-jimat, dan tiwalah pengasihan-pengasihan. Tiwalah itu satu jimat untuk menjadikan cinta suami dan istri. Untuk melet, kalau kata orang sekarang. Ya. Dipelet. Ya. Orang yang tidak suka jadi suka. Orang yang tadi tidak cinta jadi cinta. Ini tiwalah. Ya. Itu salah satu dari makna-makna tiwalah. Nanti akan dibahas insyaAllah satu persatu. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Disebutkan dalam syarahnya, wa fihi qissah, bahwasanya hadis ini ada kisahnya, ada asbabul wurudnya. Kalau Al-Quran, kisahnya disebut dengan asbabun nuzul. Kalau hadis, kisahnya disebut asbabul wurud, sebab terucapnya dari Nabi. Kisahnya dalam lafaz Abi Daud, dari Zainab imra'at Abdullah ibn Mas'ud. Zainab istri Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna Abdullah ra'a fi 'unuqi khaytan." Bahwa Abdullah bin Mas'ud melihat di leherku ada benang, kalung dari benang. Faqala, "Ma hadha?" Apa ini? "Qultu khaytun ruqiya li fihi." Kata istrinya, "Ini adalah benang yang sudah dijampi-jampi." Qalat fa akhadahu thumma qata'ahu. Maka Abdullah bin Mas'ud mencabutnya, memutusnya, dan membuangnya. Tsumma qala. Kemudian berkata, "Antum ala Abdullah la aghniya 'ani syirk." Kalian, keluarga Abdullah adalah keluarga yang jauh atau orang-orang yang jauh dari kesyirikan. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun." Aku pernah mendengar dari Nabi bahwa ruqyah-ruqyah, jampi-jampi, jimat-jimat, dan tiwalah adalah syirik. Demikian Allah meriwayatkan hadis ini adalah ketika melihat di leher istrinya ada benang. Dan ketika ditanya apa ini, dijawab ini adalah benang yang sudah dijampi, sudah diisi kalau kata orang sekarang. Maka dicabut oleh Nabi. Dibuang. Dan diperingatkan, kalian keluarga Abdullah harus jauh dari kesyirikan. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun." Fakultu, istrinya menjawab, "Laqad kanat aini tuqda. Wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-Yahudi. Fa'idha ruqya sakanat." Istrinya, Zainab, bertanya, "Dulu, aku pernah mataku tuqdaf, terkena penyakit, bergetar terus ya, matanya. Wa kuntu akhtalif ila fulanin al-Yahudi." Dan aku berangkat berbolak-balik ke rumahnya seorang Yahudi, maksudnya dulu di zaman jahiliyah. Fa idza ruqya sakanat. Kalau sudah dijampi, mataku tenang kembali. Nanti kumat lagi, datang lagi Yahudi, dijampi lagi, tenang kembali. Maksudnya beliau bertanya sebagaimana pertanyaan-pertanyaan orang sekarang. Tapi kayaknya manjur. Kayaknya ada pengaruhnya. Dikasih ruqyah, tiba-tiba sembuh. Apa jawaban Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Qala innama dzalika 'amalu syaitan. Sesungguhnya itu hanyalah permainan syaitan, perbuatan syaitan. Kaya kana yankhusuha biyadihi. Pertama dia ganggu dengan tangannya sehingga matamu terasa begini dan begitu. Fa idza ruqya kafa anha. Kalau dijampi dia berhenti mengganggu. Artinya syaitan kadang mengganggu manusia, membuat seakan-akan dia sakit agar dia kedukun. Dibisikkan, didukun fulan itu manjur, banyak orang datang ke sana dan sembuh. Coba kamu ke sana. Dibisikkan begitu. Apakah melalui temannya atau kenalannya atau melalui apa saja, tiba-tiba ada yang berkata, "Kok sakit begini ya? Datang ke sana aja. Banyak yang datang ke sana sembuh kok." Begitu datang ke sana, syaitan berhenti mengganggu. Mengganggu di perutnya, perutnya terasa begini, terasa begitu. Ke dokter, dokter enggak ada yang ngerti. Ini saya lihat semuanya sehat. Maka disuruh ke dukun. Begitu ke dukun, setan berhenti ganggu. Oh iya, sembuh. Tidak ada pengaruh lagi. Perut saya sehat. Wah, berarti dukun ini memiliki ilmu gaib. berarti dukun ini mandi, manjur. Semakin terkenal. Padahal permainan syaitan. Yang pertama yang mengganggu adalah syaitan. Kemudian ketika dirukyah oleh dukunnya, kemudian dia berhenti mengganggu. Nanti kalau kurang mantap akan diganggu lagi, supaya ke dukun lagi. Dan begitulah seterusnya. Sehingga banyak orang yang tertipu dengan para dukun karena permainan-permainan syaitan. Padahal kata Abdullah bin Mas'ud pada istrinya, innama kana yakfiki antaquli kama kana Rasulullah SAW. Sesungguhnya cukup bagimu untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu adhibil ba's rabban nas washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Hilangkanlah kejelekan, wahai rabban nas, wahai rabbnya manusia, sembuhkanlah sungguhnya engkau penyembuh. La shifa illa shifa'u, enggak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Hakim. Wa qala sahih wa aqarrahu adz-Dzahabi. Demikian ikhwan ibn azamullah asbabun nuzul, asbabul wurudnya, sebab diriwayatkan yang oleh Abdullah bin Mas'ud hadis ini. Dan itu menunjukkan sebagian penjelasan tentang apa makna tamimah, yaitu seperti apa yang terjadi pada istrinya yang kemudian ditegur dengan keras, dicabut dan dibuang, dan dikatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wattama'im wattiwalah syirkun. Kita lanjutkan insyaAllah pada kali mendatang bi'idznillah ta'ala. Akan kita terangkan satu persatu bi'idznillah ta'ala. Dan akan diterangkan oleh asy-syarih tentang apa makna ruqa, apa makna tamimah, dan apa makna tiwalah. InsyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma hamdik. Asyadu la ilaha ilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.